أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى تفسيرا نسبة النعم إلى غير الله. Di antara hal yang merupakan cacat dalam akidah adalah menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam lembar yang lewat telah terdapat penjelasan tentang hukum menisbatkan hujan kepada bintang yang disebut dengan istisqa bil anwa, menisbatkan air hujan kepada terbitnya bintang atau tenggelamnya bintang. Dan pembicaraan kita pada saat ini adalah hukum menisbatkan nikmat secara umum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mengakui anugerah Allah dan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara dasar atau inti akidah. Karena siapa yang menisbatkan nikmat kepada selain yang memberikan nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir nikmat, maka dia telah kufur nikmat, dan dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menisbatkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Dalil kalau menisbatkan nikmat kepada selain Allah adalah satu bentuk kekafiran firman Allah di surat An-Nahl ayat ke-83. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan mayoritas mereka adalah orang-orang yang kafir. Maka Allah menyebut orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang kafir. Apa yang dimaksud mengingkari nikmat Allah? Sebagian dari tafsir mengatakan mereka telah mengetahui bahasanya nikmat tersebut datang dari Allah, dan bahasanya Allah lah yang memberikan nikmat kepada mereka. Akan tetapi mereka mengingkari kalau nikmat tersebut berasal dari Allah. Bentuknya mereka menyangka, mereka beranggapan bahasanya nikmat tersebut adalah warisan nenek moyang mereka. Mereka warisi dari nenek moyang mereka. Dan tidak menganggap kalau itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerahnya adalah ayah saya orang kaya raya, maka saya dapat warisan sedemikian banyak. Demikian pula di antara bentuk mengingkari nikmat Allah adalah ucapan ketika seorang mendapatkan nikmat berupa keselamatan, maka dia mengatakan laula fulan lam yakun kada wa kada. Seandainya bukan karena pertolongan si A, maka tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia kecelakaan misalnya yang hampir saja berujung pada kematian, tidak ada yang nolong, akhirnya dengan sebab itu terselamatkan dirinya, maka dia mengatakan seandainya bukan karena si A, tidak tahu apa yang terjadi. Padahal keselamatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini dinilai adalah bentuk mengingkari nikmat Allah. Tetap itu adalah keselamatan Allah yang punya, Allah yang memberikan, namun dia disebabkan keselamatan itu kepada makhluk, kepada manusia, si A atau si B. Demikian pula ucapan hadza bisyafa'ati alihatina, orang-orang musyrik yang punya sesembahan selain Allah, mereka mengatakan nikmatnya adalah dengan sebab syafaat sesembahan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian seterusnya, semua orang yang menisbatkan nikmat kepada orang-orang yang dia muliakan. Boleh jadi nenek moyang, bapak dan kakeknya, atau sesembahan, berhala, atau person-person tertentu. Dengan pura-pura lupa bahasanya sumber nikmat yang benar dan yang memberikan nikmat secara hakiki, yang benar-benar memberikan nikmat, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu termasuk mengingkari nikmat, termasuk kufur nikmat, adalah sebagaimana sebagian orang menisbatkan nikmat berupa bisa berjalan, bisa mengadakan perjalanan di lautan dan selamat dari bahaya perjalanan selama di tengah-tengah laut, dia disebabkan kepada angin yang baik, kepada angin dan kecerdasan nelayan. Ketika dia naik perahu bersama nelayan di tengah-tengah lautan, hanya bisa selamat sampai kembali ke pantai, maka perjalanan kita malam ini lancar karena angin yang tenang dan karena nahkoda yang lihai. Bukan, dan nama Allah tidak disebutkan. Hanya dia mengatakan ini dikarenakan angin tenang dan nelayan yang berstatus sebagai nahkoda yang cerdas. Kemudian kata penulis, semisal itu, yaitu ucapan atau kalimat yang bernilai kufur nikmat, adalah semisal ucapan yang ada pada masa ini, yang itu meluncur dari lisan banyak orang yang menisbatkan terdapatnya nikmat dan tertegangnya bahaya kepada usaha keras pemerintah atau pasal tertentu, atau karena kemajuan ilmu ekta, nah, ilmu tajri itu empirik. Semisal kalimat kemajuan ilmu kedokteran itu berhasil mengalahkan au qada ala atau pemberantas berbagai penyakit. Kemudian jerih payah presiden A atau presiden B itu bisa menghapus kemiskinan dan kebodohan di masyarakat. Dan ucapan-ucapan semacam itu, ucapan-ucapan semacam di atas dikatakan oleh penulis adalah contoh kalimat yang nilainya adalah kufur nikmat. Maka kalimat-kalimat di atas adalah kalimat-kalimat yang menjadi kewajiban seorang muslim untuk menjauhinya dan berhati-hati untuk mengucapkannya dengan benar-benar berhati-hati. Hendaknya seorang muslim menisbatkan nikmat kepada Allah semata dan bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, dan meyakini bahasanya apa yang terjadi melalui sebagian makhluk, boleh jadi beberapa person tertentu atau kelompok manusia tertentu, berupa jerih payah yang mereka lakukan, itu semua hanyalah sekedar sebab, sekedar lantaran. Yang namanya sebab maka boleh jadi membuahkan akibat dan boleh jadi tidak membuahkan akibat. Dan mereka, orang yang bersusah payah tersebut, berjerih payah tersebut, person-person yang melakukan jerih payah untuk mewujudkan hal tersebut, kita berterima kasih kepada mereka berbanding lurus dengan mabaluhu, berbanding lurus dengan kesungguhan yang mereka berikan. Akan tetapi tidak boleh menisbatkan terjadinya hasil berbagai hasil kesungguhan mereka kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kesungguhan pemerintah, kata penulis, kesungguhan pemerintah untuk memberantas kebodohan dan kemiskinan, maka kita mengucapkan kepada mereka jazakumullah khairah, ya, kita ucapkan terima kasih. Akan tetapi ketika usaha dan program tersebut berhasil mengentaskan kemiskinan, tidak boleh kita nisbatkan pemerintah yang mengentaskan kemiskinan. Nanti mengentaskan kemiskinan, menghilangkan kemiskinan, ya, dan mengurangi angka orang miskin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam kitabnya yang mulia tentang sekelompok orang yang mengingkari nikmat Allah, nikmat Allah kepada mereka, dan mereka menisbatkan harta dan nikmat yang mereka dapatkan kepada selain Allah. Boleh jadi mereka mengatakan bahasanya mereka berhak mendapatkan nikmat tersebut karena mereka berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut, atau karena kepandian mereka, pengetahuan mereka dan kemahiran mereka. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang manusia secara umum, walain adaknahu, ya, di surat Fusilat ayat yang ke-50, walain adaknahu, dan jika kami rasakan kepada manusia rahmatan minna, rahmat dari kami, yaitu nikmat, mimpa di doa, setelah mereka mendapatkan kesusahan, masadhu, kesusahan yang menimpa mereka, maka sungguh manusia mengatakan hadali, inilah, ini memang hakku. Wa ma'adun sa'ata qa'imatan, dan aku tidak yakin kiamat itu akan terjadi. Walain usi'tu ila rabbi, seandainya kok benar-benar ada kiamat dan aku dipulangkan kepada Rabbku, innali indahu lal husna, sesungguhnya bagiku di sisi Tuhanku, di sisi Rabbku, sungguh adalah satu kebaikan, yaitu surga. Maka manusia tersebut, yaitu manusia kafir tersebut, dulunya susah, Allah timpakan padanya musibah, setelah itu musibah Allah hilangkan, Allah ganti nikmat, maka komentarnya apa? Hadali, ini memang hakku. Kemudian dia bakal lebih parah lagi mengatakan, aku tidak yakin ada kiamat. Seandainya ada kiamat, ada akhirat, tentu aku masuk surga. Dia memastikan dirinya masuk surga. Seandainya ada kiamat, padahal asalnya dia tidak percaya dengan kiamat. Falanu nabi anan ladina kafaru bima amilu, sungguh akan kami beritakan kepada orang-orang kafir amal apa sajakah yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Dan sungguh akan kami rasakan kepada mereka, akan kami berikan kepada mereka siksaan yang keras. Maka di sini Allah menceritakan tentang orang kafir yang mendapatkan nikmat dari Allah, maka komentarnya, bukan ini anugerah dari Allah, ini karunia Allah. Namun komentarnya, hadali, aku bisa kaya, memang aku layak untuk jadi orang kaya. Memang karena aku layak, pantas dan berhak untuk jadi orang kaya. Aku punya jabatan tinggi karena memang aku layak, pantas, dan sepatutnya aku jadi orang yang berpangkat tinggi. Ini maksud dengan hadali, maknanya adalah nikmat ini aku dapatkan karena ilmuku. Karena aku yang cerdas, maka aku bisa kaya raya. Karena aku pintar dagang, maka aku bisa dapat untung banyak, bukan karena karunia Allah. karena kecerdasan dan kepandaian dalam berbisnis dan berdagang. Oleh karena itu maka ana mahkufun bihi, aku berhak mendapatkannya. Bukan karena itu adalah anugerah dari Allah dan nikmat dari Allah, yang bukan karena daya dan kekuatan hamba. Maka dia mengatakan itu karena ilmuku sehingga aku, karena pengetahuanku, kecerdasanku sehingga aku berhak mendapatkannya, bukan karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah berfirman tentang Qarun, seorang yang Allah berikan kepadanya al-kunuz al-azimah. Allah berikan kepada mereka, kepada Qarun, gudang-gudang yang besar. Kunuz jamak dari kanzun, artinya gudang. Yang kunci-kunci gudang ini saja ya, dirempeng itu enggak cukup satu orang yang membawanya. Enggak kuat padahal kunci itu kecil. Namun rentengan kunci gudang itu harus dibawa beberapa orang, dan beberapa orang yang ulu kuat, beberapa orang yang kuat-kuat, yang potok-potok, yang gagah. Cuma orang yang terus keren enggak kuat, meskipun beberapa orang, harus beberapa orang, minimal 3, apakah di situ usbah, beberapa orang. Dan itu yang kuat-kuat, nah itu untuk mikul kunci-kunci gudangnya Qarun. Padahal kunci itu cuma satu kunci berapa on. Coba kuncinya saja gudangnya berarti berapa? Maka gudang dan semua gudangnya isinya harta. Itu Qarun. Maka Allah berikan kepadanya gudang-gudang yang besar berisi harta. Fafahu ala qawmi, akan tetapi dia melampaui batas terhadap kaumnya dengan tidak beriman dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan banyak orang pun telah menasihatinya dan mengingatkannya dan memerintahkannya untuk mengakui nikmat Allah dan bersyukur atas nikmat Allah. Fakabara, akan tadi dia milih untuk sombong pada saat dinasihati. Ketika dinasihati, ini adalah nikmat anugerah Allah, malah dia mengatakan sebagaimana Allah ceritakan surat Al-Qamar ayat yang ke-78, innama utituhu ala ilmi indi. Sesungguhnya aku diberi harta tersebut gara-gara ilmu yang kumiliki, gara-gara pengetahuan dan kecerdasanku dan kemampuanku dalam cari duit, juga aku bisa demikian banyak harta. Artinya perkataan Qarun ini, aku mendapatkan gudang-gudang yang banyak ini, yang besar-besar ini disebabkan kecerdasanku dan pengetahuanku dengan cara-cara mencari rezeki. Bukan karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gara-gara ucapan ini, maka akibat yang dirasakan oleh Fir'aun adalah sejelek-jelek akibat, dan dapatkan hukuman untuk Fir'aun ini. Pekanan akibat itu, maka akibat dari Qarun ini, akibat atau akhir dari kehidupannya adalah sejelek-jelek akhir kehidupan. Dan hukuman untuk Qarun ini adalah sekeras-keras hukuman, yaitu Allah masukkan ke dalam bumi orangnya, yaitu Qarunnya, dan rumah-rumahnya dan perbendaharaannya ke dalam bumi, disebabkan mereka, sebabkan dia mengingkari nikmat Allah dan menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah, yaitu kepada usaha dan pengetahuannya. Dan sesungguhnya dia mendapatkan nikmat tersebut karena daya dan upayanya. Karena itu kalau orang mendapatkan harta temuan di dalam tanah, orang bilang harta karun. Artinya harta korun. Harta korun dimasukkan hartanya, dirinya, orangnya dan hartanya ke dalam tanah. Maka apa nyebut dapat harta karun? Itu harta korun. Padahal bukan hartanya korun. Dan betapa layaknya haulah mereka-mereka orang yang tertipu dengan nikmat yang Allah berikan di zaman ini. Mereka tertipu dengan muhtaroat, dengan berbagai penemuan, wakodawat dan kemampuan yang tawassalu ilaihi, yang mereka dapatkan, dan kemampuan yang Allah takdirkan untuk mereka sebagai ujian dari Allah untuk mereka, namun tidak mau bersyukur. Namun mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Bahkan mereka yatashaddaqun, yatashaddaqun diambil dari kata-kata shidqun. Shidqun itu tarful fam, ujung mulut. Ada dua ujung mulut, kanan dan kiri. Maka yang dimaksud ya tasyaddaqun, artinya ngomong besar, mulutnya dibuka lebar-lebar sehingga dua ujungnya kelihatan semua, terbuka semua. Maka mereka ngomong mengatakan karena teknologi yang mereka, penemuan yang mereka dapatkan dan kemampuan teknologi yang mereka miliki, yang Allah takdirkan pada mereka, maka mereka mengatakan manusia itu hebat, gini. Ya, intinya ya tasyadak itu sombong dengan ucapan. Wa tafakharun, dan mereka menyombongkan diri dengan daya dan kekuatan mereka dan melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang benar. Wa tafawwalu, dan sombong terhadap sesama manusia. Maka orang-orang semacam ini yang tertipu dengan hasil teknologi semacam ini, betapa layaknya mereka untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh mereka tertipu sebagaimana kaum 'Ad di masa silam tertipu, terkecoh dengan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Kekuatan fisik yang Allah berikan kepada mereka. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum 'Ad? Fa amma 'adun adapun kaum 'Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi. Fi di sini gimana? Ala. Al-ardh. Bukannya mereka meneriakkan ucapan kesombongan sambil mendorong tanah, namun bukan di dalam bumi, namun di atas bumi. Bisuhai hak, tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Mereka sombong dengan mengatakan man asyaddu minna quwwah, karena mereka adalah satu bangsa yang Allah berikan nikmat kepada mereka berupa kekuatan fisik. Mereka tuangnya kuat-kuat. Maka mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat daripada kami, siapakah lebih hebat daripada kami. Maka Allah katakan awalam yarau annallaha alladhi khalaqahu huwa wa asyaddu minhum quwwah, tidakkah mereka menyadari bahwasanya Allah yang menciptakan mereka tentu lebih kuat daripada mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka adalah orang-orang yang juhud, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami. Karena mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah dan mendustakan utusan Allah, Fa'arsal alihim rihan, maka kami kirimkan kepada mereka angin sorsoran. Di terjemah depan sorsoran dimaknai dengan yang amat gemuruh. Fa'arsal alihim rihan sorsoran, maka kami kirimkan kepada mereka angin yang bergemuruh. Di ayamin nahisatin, di hari-hari naas mereka. Naas bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya nahis, nahisat. Jadi bahasa masuk ke dalam bahasa Indonesia hanya ilah naas. Di ayamin nahisatin, di hari-hari naas mereka. Lindungi pahum azab dan rizki di dunia, supaya kami rasakan kepada mereka, supaya kami buat mereka merasakan azab yang penuh dengan kehinaan ketika di dunia. Wala azabul akhirati akhza, dan sungguh siksaan di akhirat lebih menghinakan lagi. Wahum la yusarun, dan mereka tidak akan ditolong, dan tidak ada satupun yang menolong mereka yang bisa membebaskan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas bolehnya menyebut hari naas, hari siap. Hari ini saya siap. Hari ini saya rugi. Tak muter keliling bawa jajanan, bawa dagangan, enggak ada laku satupun. Maka pulang-pulang mengatakan hari ini saya merugi, hari ini saya naas, hari ini saya sial, boleh. Selainnya ini di ayamin nahisat, Allah sebut ada hari-hari naas untuk mereka. Namun ini kalimat ini dibolehkan dengan catatan bimujarrabil ikhfa, semata-mata menceritakan keadaan yang terjadi pada hari itu. Maka seorang itu ini nanti akan ditambah berkaitan dengan masalah sabdul dahar, mencela waktu dan masa, hari dan bulan, setelah tahun. Apakah semua mencela masa itu terlarang secara mutlak? Mencela waktu, hari, bulan, apakah itu tercela secara mutlak? Biasanya nanti ada rincian. Salah satu rinciannya adalah jika seorang itu sekedar menceritakan apa yang terjadi dan apa yang dialami pada hari itu, dan tanpa maksud menisbatkan kesialan kepada waktu, kepada hari, atau tanpa ada keyakinan bahwasanya hari, waktu, bulan dan tahun itu adalah sebab dia kecelakaan, namun cuma sekedar menceritakan keadaan di hari itu, maka ini bukan termasuk mencela waktu, mencela hari, mencela bulan dan mencela tahun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang mengatakan hari ini Jogja panas sekali, ini bukan mencela, namun ini cuma sekedar menceritakan apa yang terjadi. Ya, hari ini adalah hari naas untuk saya. Hari yang rugi untuk saya. Kita menceritakan apa yang terjadi dan apa yang dia alami tanpa ada i'tiqad bahasanya hari dan waktu adalah sebab dia. Maka ini dibolehkan sebagaimana Allah menceritakan hari-hari siksaan untuk kaum 'Ad, itu adalah hari-hari sial untuk mereka. Karena itulah yang terjadi pada mereka. Azab Allah Subhanahu wa taala menimpa mereka pada hari-hari itu, maka itu hari yang sial untuk mereka. namun hari sial untuk mereka, hari naas untuk mereka. Maka kita katakan hari ini adalah hari yang sial, hari naas untuk saya. Susah semua, rusak semua acara saya. Tidak kita katakan ini hari naas dalam artian mutlak, karena banyak juga orang yang beruntung pada hari ini. Cuma kalau saya enggak beruntung hari ini. Maka ini salah satu faedah atau kandungan dari ayat ini, yaitu dalil bolehnya menceritakan kejadian yang terjadi di satu hari, di satu bulan, dan di satu tahun, tanpa punya keyakinan bahwasanya hari atau waktu atau bulan tersebut adalah sebab kejadian. Dan berikut ini wahakum, dan berikut ini untuk kalian satu kisah yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sekelompok orang sebelum kita yang Allah beri ujian kepada mereka dengan bentuk nikmat. Maka di antara mereka ada yang mengingkari nikmat Allah dan menisbatkan harta yang dia dapatkan sebagai harta warisan dari nenek moyang. Maka Allah murka padanya. Dan ada di antara mereka yang mengakui anugerah Allah dan bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah ridha dengannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan min bani Israil, Abras wa Aqrab wa A'ma." Nabi menceritakan, dulu di masa Bani Israil ada tiga manusia. Yang satu badannya belang-belang, yang kedua kepalanya buta, tidak ada satupun rambut di kepalanya, yang ketiga akma buta. Fa'aradallah ayat taliyahum, maka Allah berkeinginan untuk menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan seorang malaikat untuk menemui tiga manusia ini. Fa'atal abrasa, maka malaikat yang telah berupa dengan rupa manusia tadi datang kepada orang yang kulitnya belang-belang, banyak kulit putih di badannya, belang putih. Maka di sini dalil malaikat bisa berupa dengan rupa manusia sehingga bisa mendatangi manusia dan berbicara dengan manusia biasa dan bukan nabi. Dan dalil yang lain adalah hadis Jibril. Dalil lain adalah hadis Jibril, di mana Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa manusia. Dan dalil yang lain adalah surat Maryam. Ketika Jibril datang kepada Maryam memberitahukan kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anak kepada Maryam. Itu surat Maryam ayat 17 dan 18. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basyaran sawiya. Maka kami kirimkan kepada Maryam, kami kirimkan kepada Maryam ruhana, yaitu Jibril, yang Allah sebut dengan ruh, karena Jibril itu membawa wahyu. Tugas pokok Jibril adalah membawa wahyu, yang wahyunya adalah ruh untuk hati manusia. Bagaimana ruh itu adalah sumber kehidupan untuk badan manusia. Karena itu Jibril disebut ruh, karena dia tugas pokoknya membawa wahyu, dan wahyu adalah sebab hidupnya hati manusia. Dan manusia yang tidak tersirami wahyu, maka hatinya adalah hati yang mati. fatamatana laha basyaran sawiya, maka Jibril pun menjelma di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Ini maksud manusia yang sempurna, tidak bisa dibedakan ini malaikat yang manusia jadi-jadian dari malaikat, atau memang manusia asli yang asli manusia, sama posisi, tidak bisa dibedakan. Maka ini jelas bahasanya malaikat bisa berupa dengan rupa manusia. Demikian juga Allah menceritakan malaikat yang Allah tugasi untuk menghancurkan kaum Samud, kaum Lut. Mereka datang, mereka turun dari langit, dan sebelum ke menemui Nabi Lut, maka mereka bertamu ke rumah Ibrahim dan mengkabarkan kepada Nabi Ibrahim kalau Nabi Ibrahim akan dapatkan anak ya, dari Sarah, yaitu ya, siapa? Ismail dari Sarah? Yakub? Siapa? Ishak. Maka malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim ketika dalam rupa manusia, sehingga ketika itu Nabi Ibrahim kemudian setelah menerima mereka dan mempersilakan mereka, kemudian langsung masuk ke belakang, motong apa? Nyembelih apa? Kambing? Sapi. Ya, sapi tua atau sapi muda? Ya. Sapi muda, pedet, ya. Enak sapi, yang masih dagingnya masih enak, dan disembelih dan dipanggang dan disuguhkan kepada tamunya. Karena Nabi Ibrahim nggak tahu kalau ini malaikat. Harusnya dan dipersilakan untuk tamunya untuk makan, menikmati daging sapi panggang. Sapi-sapi. Namun kemudian mereka gak mau menyentuh makanan tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim pun merasa takut, ini kok tamu yang aneh. Akhirnya mereka baru mengaku, menyatakan dirinya kalau bahwasanya mereka adalah para malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya tugas untuk menghancurkan kaum Lut. Dan mereka mampir ke rumahnya Ibrahim untuk memberi kabar gembira pada Ibrahim bahwa istrinya akan hamil dan lahirkan Ishak. Maka di sini malaikat berupa dengan rupa manusia. Fa'atal abrasa, maka malaikat yang berupa dengan rupa manusia ini datang kepada orang yang kulitnya belang-belang, kemudian menanyainya, Aisyaikin akharku ilaika, apa yang paling kau sukai? Nikmat apa yang paling kau angan-angankan? Cita-cita apa yang paling engkau hayalkan? Maka dia mengatakan, launun hasanun wa jildun hasan. Saya punya warna kulit yang indah dan kulit yang mulus. Wa yadhabu anillazi qad qadarani an-nasu bihi, dan hilang dari diriku belang yang manusia itu merasa jijik denganku dengan sebab itu. Akhirnya kata Nabi, famasahahu, maka malaikat tadi mengusap badan orang tadi. Fadhahaba anhu qadaru, maka hilanglah belangnya. Fa'atallaunan hasanan wajil dan hasanan, maka Allah berikan kepadanya warna kulit yang indah dan kulit yang indah. Kemudian setelah itu malaikat bertanya, fa'ayyul mali ahabu ilaika, Mal dalam bahasa Arab salah satu maknanya adalah binatang ternak. Mal dalam bahasa Arab salah satu maknanya, terkadang digunakan istilah mal dan artinya adalah binatang ternak. Karena orang yang paling banyak binatang ternaknya, paling banyak hartanya. Fa'ayyul mal ahabbu ilaika, maka binatang ternak seperti apa yang paling kau sukai? Ada sapi, ada kambing, ada unta. Maka dia mengatakan al-ibil, unta atau sapi. Salah seorang perawi yaitu Ishaq ragu-ragu. Fa'ata, maka malaikat tadi memberikan pada orang ini unta betina asyara yang sudah bunting 10 bulan alias bentar lagi melahirkan. Karena unta itu buntingnya cuma selama 10 bulan, hingga bulan ke 10 tinggal menunggu detik-detik punya anak. Kemudian malaikat tersebut mengatakan barakallaka fiha, semoga Allah memberkahi untamu. Kemudian Nabi mengatakan fa'atal akra'a, kemudian malaikat tersebut, malaikat yang Allah utus yang berupa dengan rupa manusia tadi, mendatangi yang buta. Buta itu beda dengan gundul ya. Kalau gundul masih ada rambutnya lagi, nanti buta ini ditunggu-tunggu juga enggak muncul-muncul. Maka datang kepada yang buta dan mengatakan apa yang paling kau inginkan, apa yang paling kau sukai? Maka jawabannya sama si orang buta ya, Sion Hasanun, aku ingin rambut yang indah dan hilang dariku buta yang menyebabkan banyak orang jijik denganku. Maka malaikat tadi mengusap dirinya, ya, mungkin maknanya mengusap kepalanya. Fadhahabani, maka hilanglah buta-nya dan Allah berikan badannya ya, rambut yang indah. Kemudian malaikat bertanya kepada orang tersebut, binatang ternak apa yang paling kau sukai? Maka dia mengatakan sapi, non-prawi ragu-ragu atau unta. Maka malaikat memberikan padanya sapi betina yang juga sudah bunting. Dan sebelum pergi, malaikat mengatakan barakallaka fiha, semoga Allah memberkahi sapimu. Yang ketiga, malaikat tadi kemudian datang kepada si buta. Kemudian buhan itu ya, si buta aja. Fatal a'ma, maka dia mendatangi si buta. Kemudian bertanya, sesuatu apakah yang paling kau sukai, yang paling kau inginkan dan paling kau harapkan, atau kau paling kau idam-idamkan? Maka jawabannya ayyudallahu ilayya basari, Allah kembalikan pandanganku. Fa'ubasiru bihin nasa, sehingga aku bisa melihat manusia dengannya. Maka malaikat tadi mengusapnya, mungkin maknanya adalah mengusap matanya. Maka Allah kembalikan pandangannya sebagaimana semula. Ini menunjukkan kalau yang namanya a'ma dalam bahasa Arab itu adalah buta setelah melihat. Sehingga kalimatnya apa? Ayyudallahu, Allah kembalikan. Artinya dulu ada. Maka a'ma dalam bahasa Arab itu buta, namun buta bukan sembarang buta, namun buta setelah dulunya melihat. Setelah dia bisa melihat, malaikat bertanya kepadanya, fa'ayyul man ahabbu ilayka, harta seperti apa yang paling kau sukai? Yaitu binatang ternak seperti apa yang kau sukai? Maka dia milih kambing. Maka malaikat tadi memberikan kepadanya syaratan seekor kambing walidan yang beranak. Fa'untija hadani, maka dua yang di atas yaitu unta dan sapi melahirkan. Wa walada hada, dan kambing pun yang diberikan juga melahirkan. Jadi walidan tadi maknanya bunting. Sehingga jadinya falihada wad wadin dan ibin, maka orang yang pertama punya unta sebanyak satu lembah, kemudian orang yang kedua punya sapi sebanyak satu lembah, dan si buta yang dulu si buta adalah punya kambing sebanyak juga satu lembah. Tapi pun tidak, karena dalam bahasa Arab ini pun tidak, ini bentuknya selalu bentuk majhul. Sebagaimana tuwfiyah, ya, untuk mati itu tuwfiyah. Apapun ini bentuknya cuma tuwfiyah. Maka demikian juga beranak, namun dengan bahasa ini maka bentuknya pun tidak. Ini enggak pernah ada antaja, tidak ada untija hadani. Kalau kemudian Nabi mengatakan, kemudian malaikat yang Allah tugaskan tadi mendatangi si belang dalam rupanya si belang dan bentuknya si belang. Sekarang yang si belang ini sudah tidak lagi belang. Maka kemudian setelah dia jadi orang kaya dan sudah tidak lagi belang, malaikat yang dulu mendatangi dalam rupa manusia datang kepadanya dengan rupanya yang dulu, yaitu datang dalam bentuk belang, ya. Belang dan kiri. Dulu orang ini belang dan kiri. Maka malaikat datang dalam penampilan orang kiri. Suratihi artinya belang, wahai'atihi artinya ya, penampilannya yang miskin sebagaimana orang ini dulu. Kemudian malaikat ini mengatakan, yang berupa dengan orang miskin, cempang camping, ya mungkin gambarannya cempang camping dan belang lagi. Dia mengatakan kepada si belang setelah ketemu dengan mantan si belang, rajulun miskinun, aku adalah orang miskin yang kota'at bin ibadu di safari, habis sudah bekalku dalam perjalananku, fala bala wali al-yawma, aku tidak punya bekal untuk makan hari ini, illa billahi thumma bika, kecuali dengan bantuan Allah kemudian bantuanmu. As'aluka billahi a'taka al-lawnal hasan wal jibdal hasan, maka aku meminta kepadamu dengan nama Allah dan yang telah memberikan kepadamu warna kulit yang indah dan kulit yang indah, wal mala ta'iran, wal mala dan harta. Aku minta kepadamu ba'iran, satu ekor unta saja. Ataballahu bihi fi safari, sehingga aku bisa melanjutkan perjalananku dengannya. Maka ini orang ini, malaikat ini datang meminta kepadanya dengan menyebut nama Allah. Dan kewajiban orang yang, jika ada orang yang meminta kepadanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Taala, maka apa? Harus dibeli. Harus diberi. Terlarang menolak orang yang meminta pemberian dan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Taala sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Taala. Jika kita mampu, selama kita mampu ya, dan tidak memberikan mudarat kepada kita, maka wajib hukumnya memberi orang yang datang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Taala. Sebab sebagaimana yang Allah ceritakan di ini kebiasaan orang Arab. Orang Arab sejak masa jahiliyah mereka menghormati Allah Subhanahu wa taala. Orang jahiliyah itu menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada datang orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka mereka enggak berani menolak. Ini bentuk ta'zim mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala padahal mereka musyrik. Gimana dengan seorang muwahhid? Orang musyrik saja enggak berani nolak sebagaimana Allah ceritakan di surat An-Nisa ayat yang pertama, tasa'alu nabihi wal arham. Kalian saling meminta, kalian baik manusia, yaitu wahai orang-orang Mekah, orang-orang musyrik Mekah, tasa'alu nabihi wal arham. Kalian saling meminta bihi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada orang minta dengan nama Allah, kalian kalian kabulkan permintaannya karena penghormatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, musyrik tetap musyrik. Namun, lihat orang musyrik seperti apa orang musyrik Mekah itu. Apa orang yang tidak kenal Allah, orang yang melecehkan Allah? Mereka adalah orang yang menghormati Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta dengan nyebut nama Allah, mereka enggak pernah menolak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan pada kita untuk tidak boleh menolak orang yang meminta dan dia meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan tidak memberikan mudharat kepada orang yang dimintai, mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Maka jawaban orang ini ketika dimintai satu ekor unta padahal dia punya unta satu lembah, al-hukuk katio, kewajiban yang harus saya tunaikan itu banyak, nafkahi anak, istri, ini, itu, dan itu. Saya punya banyak tanggungan. Dia bilang, saya banyak tanggungan. Maka malaikat mengatakan, ka'ani a'rifuka, kayaknya aku kenal kamu. Wahai orang kaya, kayaknya aku kenal kamu. Alam takuna abad, bukankah kamu dulu mantan orang belang? Bukankah kamu dulu orang belang? Sehingga manusia pun jijik denganmu. Fakiran ditambah lagi kamu dulu orang kiri. Fa'atakallahu azza wa jalla mal, dan Allah berikan kepadamu harta yang berlimpah. Maka apa yang dikatakan oleh si mantan belang ini, innama waraktu hadzal mala kafiran an kafirin. Sesungguhnya aku mewarisi harta yang demikian banyak ini kafiran an kafirin. Kakek ayahku dari kakekku. Aku dari ayah. Kafiran an kafirin apa bahasanya? Turun temurun. Ini harta yang aku dapatkan turun temurun. Aku bukan mantan orang kaya, aku tuh sejak lahir dan anak orang kaya. Dia mengingkari kalau dulu mantan orang kiri, melupakan sejarah. Oh, dia dulu orang kiri, dia mengatakan saya bukan mantan orang kiri. Saya itu sejak lahir sudah orang kaya, bapakku kaya ya, juga mewarisi padaku harta yang demikian banyak. Dan bapakku juga anak dari orang kaya, simbahku itu kaya. Lupa dia, melupakan sejarah. Kayak gak ingat saja kalau dulu orang kiri. Maka hati-hati, jangan melupakan sejarah. Maka mereka mengatakan, in kunta kadiban, fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika engkau bohong, maka Allah akan kembalikan keadaanmu sebagaimana keadaanmu dulu. Dan Allah kembalikan keadaannya kepada keadaannya dulu. Belang kemudian menjadi belang lagi dan kiri lagi. Ya udah belang kiri. Wa atal aqwa. Kemudian malaikat datang kepada si mantan putra. Fi suwati dalam rupanya si putra dulu. Artinya malaikat ini berupa dengan rupa koi putra. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Lalu terjadilah dialog antara malaikat dengan si buta tersebut sebagaimana dialog malaikat tadi dengan mantan si belang. Wa radda alaihi mithla hadza. Kemudian si mantan buta ini pun menolak atau radda ini menjawab ya. Maka malaikat berkata kepadanya sebagaimana perkataan yang dia sampaikan kepada si belang. Faraja alaihi, maka si buta ini pun menjawab sebagaimana jawaban orang yang belang tadi. Dan ketika dimintai sapi, dia mengatakan, saya punya banyak tanggungan ini dan itu, enggak ada ini, enggak ada jatah untuk infak, sudah habis untuk berbagai keperluan dan kewajiban, tanggungan yang harus saya tanggung. Kemudian dia mengatakan apa? Hartakunya adalah warisan kabirun an kabir. Sudah turun temurun, saya itu bukan mantan orang kiri, saya bukan mantan orang miskin dan papa, saya itu anak orang kaya, bapakku juga anak orang kaya, mbahku juga anak orang kaya. Kan juga orang kiri. Maka mereka mengatakan kepadanya, in kunta kandiban fasayyarakallahu ila makunta. Jika engkau bohong dengan jawaban tersebut, maka Allah akan kembalikan dirimu sebagaimana keadaanmu dahulu. Maka jadilah dia jatuh miskin lagi dan botak, rontok semua rambutnya ya. Kemarin sudah lebat, sudah indah, rontok semua, botak lagi. Wa amal ahmad di surati. Kemudian malaikat ini datang kepada mantan si buta dalam rupanya si buta dahulu, yaitu orang miskin dan buta. Faqal, maka malaikat berkata kepada mantan si buta, rajulun miskinun wa dhul sabilin qad inqata'at bil al-ibal fi safari fala balaghati al-yawma ila tilaytum mabika. Aku adalah seorang yang miskin. Ini khubar membuang utang. Anak orang belum miskin. Wah itu sedih. Aku adalah musafir. Aku orang miskin, musafir. Dan ikut abil al-ibad, bekalku sudah habis. Bekal perjalananku sudah habis. Balas bagol, balas wali al-yawmah. Maka tidak ada bekal untuk kepada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah kemudian bantuanmu. As'aluka billahi radda 'alaika. Maka aku memohon dengan nama Allah zat yang telah mengembalikan pandanganmu. Aku minta syatan seekor kambing yang aku bisa gunakan kambing tersebut untuk melanjutkan perjalananku. Maka si buta atau mantan si buta mengatakan pun untuk akma, dulu aku memang orang buta. Faradallah ilayya basari, maka Allah kembalikan kepada manku. Fakut masyikta, ambillah kambing itu kamu, mau satu, mau dua, mau lima, mau sepuluh, silakan. Fakut masyikta, silakan ambil, pilih-pilih yang kamu suka dari kambing. Fa wallahi maka demi Allah la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah aku tidak akan kesusahan hari ini dengan seberapa pun kambing yang kau ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Aku rela. Ikhlas tulus. Semoga kau ambil semaumu silakan. Maka malaikat tersebut mengatakan amsik malaka. Pertahankan hartamu. Aku enggak ngambil. Aku cuma ngetes saja. Amsik malaka, tahan hartamu. Fa'in nama uftilu itu, sesungguhnya kalian diuji. Fakat radhiyallahu anka, sungguh Allah telah ridha padamu. Wasaqita ala sahibaika, dan Allah murka dengan dua teman diriku, si belang dan si bodak. Qul maka disini dalil bahasanya Allah memiliki sifat ridha. Demikian juga dalil bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat marah. Wasakhita ala sahibaika, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat marah. Maka sebagai seorang muslim kita punya kewajiban untuk beriman bahasanya Allah punya sifat marah dengan marah yang layak dan pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini terdapat pelajaran tentang masalah akidah dalam masalah ucapan. Fala balaghi al-yawma illa billahi thumma bika. Aku tidak memiliki bekal pada hari ini kecuali dengan bantuan Allah, kemudian bantuanmu. Dengan pertolongan Allah, kemudian bantuanmu. Ini kalimat yang benar. Dan kalimat ini salah jika menggunakan waw. Seandainya dia ini kalimat yang keliru secara akidah jika dia mengucapkan fala balagha lil yauma illa billahi wa bika. Ini kalimat yang salah. Kalimat yang benar, yang tidak menyebabkan rusak atau cacatnya akidah adalah kemudian. Aku tidak punya harapan kecuali kepada Allah, harapan untuk bisa melanjutkan perjalanan kecuali dengan bantuan Allah dan atau kemudian kedermawananmu. Ini kalimat yang benar. Dan hasil ini menunjukkan bahasanya di antara sarana pengajaran dan sarana dakwah yang Nabi pakai kepada untuk mendakwai dan mengajar umatnya adalah cerita. Nabi bercerita tentang Bani Israel, tentang keadaan tiga manusia dari Bani Israel. Maka Nabi menggunakan wasilah cerita. Karena demikian juga sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala dalam banyak ayat dalam Al-Quran mengajar kita memanfaatkan cerita untuk memberi petunjuk kepada manusia. Karena memang salah satu hobi berat manusia adalah mendengarkan cerita. Mendengar orang itu asik mendengar cerita itu fitrah dari kecil. Bayi diceritain tidur. Fitrah manusia suka cerita. Oleh karena itu maka karena keadaan manusia semacam ini, maka Allah memanfaatkan cerita untuk memberikan petunjuk kepada manusia, memberikan pengajaran kepada manusia. Demikian juga Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar umatnya, membimbing umatnya, memberi petunjuk kepada umatnya dengan cerita yang cerita tersebut mengandung pelajaran dan pelajaran yang bisa dipetik dan manfaat yang bisa didapatkan. Maka di antara sarana dakwah yang Nabi ajarkan dan Nabi syariatkan, maka disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menggunakan cerita. Dan sebaik-baik cerita adalah cerita cerita para nabi dan cerita para sahabat dan cerita orang yang ini adalah hadis yang sangat agung. Di dalamnya ada satu hal yang bisa diambil pelajaran. Maka dua orang yang pertama mengingkari nikmat Allah dan tidak menisbatkan nikmat kepada Allah, dan mereka menolak untuk memberikan hak Allah pada hambanya. Itu apa? Di antara hak harta adalah kewajiban harta adalah diberikan kepada orang yang meminta-minta. Wafi amwalihim haqqun ma'lum lisa'ili wal mahrum. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, dan dalam harta orang-orang kaya terdapat hak yang jelas lisa'il wal mahrum. Untuk orang yang minta-minta, orang miskin yang minta-minta, dan orang miskin yang tidak minta-minta. Maka muka Allah menimpa mereka, sehingga dicabutlah nikmat dan keduanya. Sedangkan orang ketiga yaitu mantan si buta mengakui nikmat Allah dan menisbatkannya kepada Allah dan menaikkan hak Allah dalam hartanya, maka dia berhak mendapatkan ridha Allah dan Allah perbanyak hartanya dikarenakan dia bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Lalu apa itu syukur? Ibnu Qayyim mengatakan dasar syukur adalah pengakuan dengan nikmat yang diberikan oleh pemberi nikmat dalam bentuk ketundukan kepada pemberi nikmat, menghinakan diri kepada pemberi nikmat dan cinta kepada pemberi nikmat. Oleh karena itu siapa yang tidak mengakui nikmatnya adalah nikmat dari Allah, bahkan dia tidak mengetahui kalau ini nikmat Allah, maka dia bukanlah orang yang bersyukur. Demikian juga orang yang mengetahui adalah nikmat Allah, ini adalah nikmat, namun dia tidak mengetahui pemberi nikmat yaitu Allah, maka orang ini tidaklah bukanlah orang yang bersyukur. Dan orang yang mengetahui nikmat dan pemberi nikmat akan tapi mengingkari nikmat, sebagaimana orang yang mengingkari nikmat itu mengingkari nikmat dan pemberi nikmat, maka dia telah kafir nikmat, maka dia telah kufur nikmat. Demikian pula orang yang mengakui nikmat atau mengetahui nikmat dan pemberi nikmat, mengakui kalau nikmat atau nikmat si pemberi nikmat dan tidak mengingkarinya, akan tapi dia tidak punya ketundukan pada pemberi nikmat, tidak pula mencintai pemberi nikmat, tidak ridha dengan pemberi nikmat, maka dia juga bukan manusia yang bersyukur. Dan siapa yang mengetahui nikmat, mengetahui pemberi nikmat, mengakui nikmat tersebut adalah pemberian si pemberi nikmat, kemudian tunduk kepada pemberi nikmat, cinta dan ridha dengan pemberi nikmat, kemudian menggunakan nikmat untuk melakukan hal-hal yang disukai pemberi nikmat dan untuk mentaati pemberi nikmat, inilah orang yang bersyukur dengan nikmat. Maka supaya bisa disebut syukur, maka harus ada ilmu qalbi, harus ada ilmu di dalam hati. Yaitu ilmu ini adalah nikmat, dan pemberi nikmat adalah Allah, dan nikmatnya adalah anugerah dari si pemberi nikmat. Ini ilmu di dalam hati. Ada amalun, ada amal yang mengikuti ilmu, ada ketundukan kepada pemberi nikmat, penghinaan diri kepada pemberi nikmat dengan taat, dan menggunakan nikmat dalam taat kepada si pemberi nikmat, maka inilah orang yang bersyukur. Dan ilmu qalbi tersebut adalah kecenderungan kepada pemberi nikmat, mencintainya dan tunduk padanya. Maka ini definisi syukur yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Definisi syukur berarti aslu syukri di sini maknanya adalah definisi syukur, bukan dasar ya, bukanlah dasar, namun definisi. Aslu syukri, definisi dan pengertian syukur adalah al-iqtiraf fi in'amil mun'im ala wajhil khudu'i lahu wadzul wal mahabbah. Ini definisi syukur yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Pengakuan terhadap pemberian nikmat yang diberikan oleh pemberi nikmat yaitu Allah, kemudian tunduk kepada Allah, menghindarkan diri pada Allah, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan masalah menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita lihat penjelasan penulis Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, bahasanya penisbatan nikmat kepada selain Allah terlarang mutlak. Untuk sampaikan ya, jika masalah pengentasan kemiskinan dinisbatkan kepada penguasa, penghapusan kebodohan dinisbatkan sebagai jerih payah seorang presiden, ini adalah kufur nikmat. Demikian juga ketika bisa perjalanan di laut naik perahu lancar, maka ini dinisbatkan sebagai ya, karena angin tenang hari ini, maka itu boleh dinyatakan sebagai bentuk kufur nikmat. Atau mengatakan kemajuan teknologi kedokteran itu bisa mengatasi berbagai penyakit, ini boleh katakan sebagai bentuk kufur nikmat. Ini penjelasan beliau dan pendapat beliau. Namun berkaitan dengan hal ini ada penjelasan yang lebih menarik. Penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, memberikan penjelasan yang memberikan rincian tentang masalah ini di Qaul Mufid, demikian juga di Tafsir Surat Al-Baqarah. Dan yang nampaknya yang lebih rinci adalah penjelasan di Tafsir Surat Al-Baqarah ketika menjelaskan ayat yang ke-61 dari Surat Al-Baqarah, yaitu perkataan Bani Israel yang mengatakan wa qultum ya Musa lan nasru ala ta'am wahidin fa da'u lana rabbaka yuslana mimma tumbitul ardu. ya wahai Musa, kami tidak bersabar dengan satu jenis makanan, maka berdoalah kepada Allah supaya Allah keluarkan untuk kami mimma tumbitul ardh, tanaman yang ditumbuhkan oleh bumi. Ini jadi dalil. Tanaman yang ditumbuhkan oleh bumi. Maka di sini Allah mengatakan bumi yang menumbuhkan tanaman. Padahal bumi cuma tempat. Yang menumbuhkan tanaman Allah Subhanahu wa taala. Maka di faedah di kandungan yang ketujuh dari ayat Al-Baqarah 61, dia mengatakan hadis ini dalil atau ayat ini dalil, bolehnya menyandarkan sesuatu kepada tempat dan bukan pada pelaku pertama. Yaitu Allah mengatakan tumbitul ardu, tanaman yang ditumbuhkan oleh bumi. Pada sebenarnya yang menumbuhkan tanaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau mengingat waktu, maka kami bacakan kesimpulannya. Walaupun apa, maka kesimpulannya satu kejadian, jika kejadian ini bisa babi maklum dengan sebab yang jelas, bahasanya dia menjadi sebab timbulnya akibat. Ini syarat. Sebabnya adalah sebab maklum. Sebab yang jelas merupakan sebab yang membuahkan akibat. Maka kita komentar manusia tentang hal ini ada beberapa macam. Ada 7 macam. Pertama, menisbatkannya kepada Allah semata. Dan kita katakan alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan kepada aku, atau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku. Maka ini jelas. Tidak masalah ya. Kalau ini disebabkan kepada Allah semata, maka ini tidak masalah. Yang kedua, dinisbatkan kepada Allah digandengkan dengan menyebut sebab yang maklum. Yang dimaksud sebab yang maklum adalah sebab yang jelas, kalau dia adalah sebab terwujudnya akibat. Contohnya adalah ucapan, seandainya bukan karena Allah menyelamatkan aku dengan sebab si A, tentu aku sudah tenggelam. Seandainya bukan karena Allah menyelamatkan aku dengan sebab si A, jadi tegaskan ini, A cuma sebab yang menyelamatkan Allah, tentu aku akan tenggelam. Ini hukumnya boleh. Kemudian yang ketiga, menisbatkan satu musabab kepada sebab yang maklum semata, dengan keyakinan bahasanya Allah lah keyakinan, letaknya di hati. Sedangkan hatinya meyakini Allah lah yang mewujudkan sebab. Seandainya bukan karena kehendak Allah, sebab ini tidak akan menghasilkan akibat. Maka jika semacam ini boleh. Cuma disebutkan, disandarkan kepada sebab, namun dengan hati yakin ini cuma sebab yang ini menghasilkan akibat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak berkehendak, sebab ini tidak akan berfungsi. Maka ini hukumnya boleh. Dalilnya perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pamannya Abu Talib yang Nabi beri syafaat sehingga diberi siksaan yang paling ringan di neraka. Nabi mengatakan, laula ana lakana fidakil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, yaitu bukan karena syafaatku, tentu dia ada di kerahnya neraka. Maka Nabi mengatakan, seandainya bukan karena aku. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Maka Nabi menyebutkan bahasanya status Abu Thalib yang mendapatkan siksaan yang paling ringan itu adalah seandainya bukan karena aku. Maka seorang yang ditolong ketika kecelakaan, kemudian ada yang nolong, dan seorang mengatakan seandainya, dan nampak Bahasanya si A yang menolong adalah sebab maklum. Sebab yang jelas itu ada menjadi sebab dia mendapatkan keselamatan. Maka si sakit mengatakan, atau orang yang kecelakaan tadi mengatakan, seandainya bukan karena A, enggak tahu apa jadinya. Namun dengan i'tiqad, Allah lah yang menjadi musabbib. Allah lah yang menyebabkan sebab itu menghasilkan musabbab. Maka ini hukumnya boleh. Kemudian yang keempat, menisbatkan hasil kepada Allah digandeng dengan sebab maklum dengan kata-kata kemudian. Dengan mengatakan seandainya bukan karena pertolongan Allah, kemudian bantuan si A dalam kecelakaan kemarin enggak tahu apa yang telah terjadi. Maka empat hal ini kuluha fahadil arba kuluha jaizah. Empat kalimat tadi semuanya hukumnya boleh. Kemudian yang kelima, menisbatkan satu akibat kepada Allah dan sebab maklum namun menggunakan wawu, menggunakan kata-kata dan. Seandainya bukan karena bantuan Allah dan bantuan si A, maka tidak tahu apa yang terjadi. Ini terlarang. Kemudian yang kedua, menisbatkan akibat kepada Allah dan sebab yang maklum dengan menggunakan fa, dengan menggunakan kata-kata lalu. Seandainya bukan karena Allah, lalu bantuan si A. Untuk kalimat yang keenam ini, Syaikhul Utsaimin mengatakan hada mahalun nazar. Ini masih perlu dikaji ulang karena mungkin boleh dan mungkin tidak boleh. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, menisbatkan akibat kepada sebab yang bukan sebab. Bukan sebab secara syar'i, bukan sebab secara kauni. Ya, semacam jimat. Soalnya bukan karena jimat ini, entah apa yang terjadi kemarin. Fahadah sirkun, maka ini sirik, boleh jadi asghar. Kalau itu cuma diyakini sebagai sebab, maka sirik asghar. Maka berkaitan dengan masalah penisbatan sebab, penisbatan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka wal ilmu indallah wa ta'ala a'la, hukum tentang masalah ini yang tepat adalah rinci sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Salih ini, beliau rinci di Kalam Mufid ala Kitab Tauhid, demikian juga di tafsir surat Al-Baqarah. Pun ada sebagian ulama yang melarang secara mutlak sebagaimana penulis kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad. Kemudian di pertemuan yang lewat ada yang bertanya tentang masalah sholat di gereja. Yang kemarin kita singgung bahasa yang terdapat beberapa asar riwayat dari salaf yang menunjukkan bolehnya sholat di gereja. Ini ada di keterangannya, ada di buku sunnah di jilid 1 di bab tempat-tempat yang terlangsung sholat. Di sana ada pembahasan tentang hukum sholat di gereja dan di apa tempat ibadah Yahudi, di sinagog. Nah, tentang sholat di gereja dan sinagog. Maka di sana cuma disebutkan namun waktu sholat Abu Musa al-Ashari wa Umar bin Abdul Aziz bin Kalidah. Sahabat Abu Musa al-Ashari, demikian juga seorang tabi'in Umar bin Abdul Aziz pernah sholat di gereja. Walamnya wa Sya'bi wa Atha wa Ibn Sirin di sholat di biha ba'dan. Dan para tabi'in seperti Sya'bi, Atha bin Abi Rabah, Muhammad bin Sirin mengatakan tidak mengapa sholat di gereja. Kalau Bukhari kata Ibn Abbas di sholat di bay'atin ila bay'atan fi hadha masjid. Kata Bukhari, sahabat Ibn Abbas ya, sholat, mau sholat di sinagog kecuali sinagog tersebut di dalamnya terdapat patung. Faqad kutiba ila Umar min Najran. Khalifah Umar bin Khattab mendapatkan surat dari Najran, satu daerah di Yaman. Najran itu dulu pusat Nasrani di masa Nabi. Annahu sayajidu makanan adziyat wal ajwat min bay'atin. Mereka, para penduduk Najran, mengatakan kaum muslimin Najran mengirim surat pada Khalifah Umar. Rasanya mereka tidak menjumpai satu tempat yang lebih bersih, tidak pula lebih baik daripada sinagog yang di. Maka Umar mengatakan, indahu habima'in, pel dulu tempat tersebut dengan air dan sidr, wasallu fiha, dan silakan sholat di dalamnya. Maka terdapat beberapa atar dari, kalau tabi'in bukan hujjah, akan tapi terdapat atar dari sahabat, yaitu Abu Musa al-Asari sholat di gereja, kemudian Ibnu Abbas mau sholat di sinagog Yahudi, kecuali jika sinagognya ada patungnya, dan Umar berkaitan dengan sinagog mengatakan boleh dipakai untuk sholat dengan catatan di fail dulu. Maka terdapat atar dari tiga sahabat, Abu Musa al-Asari, Ibn Abbas, dan Khalifah Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhum. Meskipun menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, kalau Hanafiyah dan Syafi'iyah, al-qawl bil-karahah di sholat fiha mutlaqan, mengatakan makruh sholat di gereja secara mutlak, makruh tadi, tidak sampai derajat haram. Ini pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ada seorang yang ingin belajar agama namun terhalang karena takut sesat. Sebab konon di kota ini, kota Jogja, banyak aliran yang menyimpang. Mohon nasihatnya. Sebabnya di Jogja banyak aliran menyimpang, tidak kita ingkari. Mau aliran apa saja ada di sini. Mau Ahmadiyah ada, mau Syiah ada, ya. Takfiri Khawarij ya ada juga. Nah, mau sufi, buceseran. maka tidak kita ingat adanya hal ini. Namun hal ini bukan jadi sebab orang itu kemudian tidak mau mencari kebenaran. Dan kita katakan Nabi telah memberikan petunjuk bahwasanya di manakah al-haq dan di manakah keterjagaan dan kesesatan, yaitu pegang teguh dengan kitab sunnah. Maka satu tempat pengajian yang merupakan ciri kalau pengajian tersebut adalah pengajian yang baik dan bukan pengajian yang sesat, ketika pengajian tersebut hanya mengajarkan Quran dan sunnah, Quran mengatakan demikian dan Quran ini dijelaskan dengan sunnah, hadis Nabi SAW demikian, dan tidak ada satupun hadis yang ditolak, semua hadis yang sahih diterima. Maka ketika dia dapati pengajian yang semacam ini, ya, pengajian yang di situ mengajarkan Quran, Quran dijelaskan dengan sunnah, dan semua hadis Nabi SAW yang sahih itu diterima, dan tidak menjadikan hadis yang dhaif dan palsu sebagai hujah, apalagi cuma perkataan orang sebagai dalil, maka itu adalah tanda kalau itu adalah pengajian yang baik dan bisa diikuti. Insyaallah akan mendapatkan atau pasti jika demikian, atau insyaallah akan mendapatkan hidayah di sana dan juga mendapatkan berkah. Dan kalau pengajiannya adalah mengajarkan untuk mengimani dan beramal dengan hadis yang dhaif palsu, atau beriman dengan Quran tanpa sunnah, atau sebagian hadis ditolak karena dianggap bertentang dengan Quran, nah ini ciri pengajian yang berbahaya. Demikian juga di antara ciri pengajian yang berbahaya adalah pengajian yang sembunyi-sembunyi. Pengajian yang cuma dilaksanakan dalam kamar kos, kemudian semua sepatu dan sandal juga harus dimasukkan karena khawatir ada polisi lewat. Maka ini pengajian, ciri pengajian yang sesat, sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz yang dia telah ajari di sunannya. Beliau mengatakan, "Idza ra'aitum aqwaman yatanajjawna fi dinihim dunal ammah fa'lamu annahum ala ta'sisid dhalalah." Jika kalian menjumpai ada sekelompok orang bicara tentang masalah agama namun bisik-bisik, dunal amma, tidak mau diketahui oleh orang di luar kelompoknya, orang di luar pengajiannya, fa'lamu, ketahuilah, annahum ala ta'sis dzalalah, bahasa mereka itu berada di atas dasar-dasar kesesatan. Kalau sudah ada pondasi kesesatan, ya tinggal terusnya. Mengenai penisbatan madarat, apakah harus selalu dinisbatkan kepada makhluk? Musibah itu kita nisbatkan kepada makhluk dengan kita dalam rangka ta'aduban ma'Allah, dalam rangka beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita yakin dengan tetap punya keyakinan semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Basyaru laisa ilaika," kan keburukan, musibah dan bencana tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Bagaimana kebetulan mencela masa dan waktu yang terlarang, insya Allah akan kita bahas dengan temannya akan datang. Mohon nasihat bagi kami yang masih sufi, suka TV. Maka sebagaimana disadari dan diketahui bahasanya televisi isinya cuma dua. Isinya cuma dua, imma syirkun wa kufrun wa imma ma'asyat. Tidak ada isinya kecuali dua perkara. Kalau tidak mengajarkan kekafiran dan kesyirikan, mengajari bahasanya jin itu punya kuasa di alam semesta sehingga bisa mengatur hidup manusia, ya. Atau mengajari atau di situ ada, bahkan sekarang tukang sihir pun mengadakan lomba di televisi, ya. Siapakah yang paling hebat sihirnya? Demikian juga berbagai atau kesyirikan dengan kedok pengobatan alternatif. Kalau tidak, maka isinya adalah orang buka-buka aurat atau pembicaraan tentang seksual yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, atau hal-hal yang lainnya yang intinya adalah ma'asyiat. Tidak ada manfaat di televisi kecuali berita, informasi, dan itu pun beritanya masih pakai tunggu kami sebentar lagi nikmati pariwara berikut ini. Yang itu juga intinya adalah menyodorkan kematian. Kalau kalian benar apa yang dikatakan oleh meskipun ini fatwa yang lama dan ini fatwa untuk Timur Tengah, apalagi untuk kita, apa yang dikatakan oleh Ustaz Muhammad Al-Zubin Al-Azhar rahimahullah ta'ala, pastinya televisi itu isinya 99,99% keburukan. Dan maka cuma isinya adalah 0,01%. Meskipun kami tidak ingkari seandainya ada televisi yang baik, maka kami akan menganjurkan untuk memanfaatkan benda ini. Namun realita menunjukkan jika demikian itu di Yordan, dan banyak di Yordan, jika demikian di Yordan banyak ulama dan banyak ini, maka gimana dengan tempat kita? Maka tidaklah jauh jika kita katakan bahasanya benar sebagaimana yang dikatakan oleh beliau. 99,99% isinya adalah kebohongan. Dan kaidah mengatakan al-hukmu lil ghalib. Hukum sesuatu itu adalah mana yang dominan dalam sesuatu tersebut. Bagaimana hukum sebuah perlombaan atau kompetisi yang hadiah sebagiannya diambil dari pendaftaran peserta, uang pendaftaran peserta, bagaimanakah pula jika seluruhnya dari uang peserta? Jawabannya, itulah judi senyatanya. Itulah judi senyatanya. Jika hadiah dari lomba ini diambilkan dari peserta, bukan dari sponsor, maka itu judi. Itu taruhan dan itulah judi. Setelah Al-Fauzan, apakah berbeda dengan Abdullah Fauzan? Beda. Sangat berbeda. Setelah Fauzan tinggalnya di Riyadh, sekarang saya Abdullah Fauzan tinggalnya di Buraidah. Cara menasihati wanita muslimah yang rela pindah agama dikarenakan saking cinta pada calon suami yang rasanya. Memang benar kata orang, cinta itu membutakan dan menulikan. Orang jadi tidak bisa mendengar nasihat karena cinta. Demikian juga orang yang buta mana hak dan mana batil karena cinta. Apakah wanita tersebut masih mungkin mendapatkan hidayah? Kita doakan agar dia mendapatkan hidayah. Karena sebelumnya telah dinasihati, maka ini sebab pokoknya adalah karena lemahnya iman dan lemahnya pendidikan akidah. Itu sebab pokoknya. Kalau orang itu belajar iman atau belajar akidah yang benar, maka akan diajari untuk benci dengan orang kafir, bukan malah cinta berat dengan orang kafir sehingga rela pindah agama demi orang kafir. Maka kalau sudah dinasihati dan tidak mempan, ya demikianlah cinta itu bikin orang buta dan tuli. Kita cuma bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala masih bukakan pintu jaya pada diri. Apa jalannya berpuasa pada saat bulan purnama? Dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 13, 14 dan 15 di bulan-bulan Hijriah. Yang disebut dengan ayyamul bid, hari-hari putih. Kenapa? Karena malam pada saat itu putih. Karena sinar rembulan yang terang, yang berwarna putih. Berbuat dalil tentang hal ini, kalau membaca hadisnya bisa dibaca di Riyadhus Shalihin. Perkataan malam yang aneh, apakah ini termasuk mencela waktu? Anehnya apa maksudnya? Di kampus kami ada penjaraan asisten di agama Islam bagi mahasiswa baru yang diberi fasilitas oleh rektorat. Akan tetapi namun ketika sudah berjalan asisten ini, kita dapati penyimpangan yang nyata dari para pengurus berupa dakwah kepada untuk loyal kepada partai tertentu dan seterusnya. Ini pertanyaan, kami punya niat untuk membuat laporan dan mengumpulkan bukti penyimpangan dengan tujuan agar pihak rektorat menghentikan asistensi ini atau diganti dengan yang lain. Dan kami lihat pihak kampus pun nampaknya akan menyukai, tidak suka dengan dakwah ke golongan-golongan tersebut. Jawabannya, kalau memang dengan laporan tersebut antum bisa memberikan solusi kepada pihak rektorat untuk diganti dengan kegiatan yang lain yang bersih dari dakwah orang-orang yang menyimpang, maka membuat laporan tersebut insyaallah tidak masalah ketika itu adalah solusi yang lebih baik. Namun jika solusinya adalah dihilangkan, maka perlu ditimbang markah yang lebih mana yang lebih sedikit mudaratnya dan sedikit bahayanya antara adanya acara tersebut ataukah hilangnya acara tersebut sama sekali secara umum. Karena orang yang berilmu, orang yang paham agama, orang yang faqih adalah orang yang ya'rif khairu khairai wa syarru syarrai. Orang yang paling orang yang berilmu bukanlah orang yang mengetahui manakah yang baik dan buruk. Bukan orang yang berilmu, orang awal saja tahu ini baik ini buruk. Nah, orang yang berilmu adalah orang yang mengetahui khairu khairai, yang terbaik dari dua hal yang baik kemudian melakukannya, dan mengetahui syarul syarai, yang buruk dari dua hal yang sama-sama buruk, yang terburuk kemudian yang terburuk itulah yang dijauhi. Maka perlu diimbang dari tadi lebih lanjut untuk kemaslahatan Islam secara umum. Kalau tadi hadiah dari Iwan peserta adalah cuti yang nyata, apakah berarti jika panitia kegiatan lomba keagamaan, semacam hafalan Al-Quran dan sejenisnya, apakah ini juga hal? Kemarin dalam pertemuan yang lewat telah kita bahas ada tiga jenis perlombaan. Ada perlombaan, salah satunya adalah perlombaan yang dibolehkan baik pakai tawuan ataupun tidak. Yaitu hal-hal yang mendukung jihad, lomba pacuan kuda, lomba memanah dan sebagainya. Nah, apakah lomba memanah ini bisa dikiaskan dengan lomba hafalan Quran, atau hafalan hadis, atau hafalan matan ilmiah? Maka ini diperselisihkan ulama. Cuma ulama mengatakan lomba yang boleh dengan taruhan itu cuma ya lomba itu saja. Tiga hal yang disebutkan, pacuan kuda, unta dan panah, tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Namun Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala sebagaimana disebutkan oleh penulis Syekh Alam Ta'umdatul Ahkam mengatakan bahasanya perlombaan ilmiah, hafalan Quran, perlombaan dan menghafal hadis, dan demikian menghafal matan ilmiah, maka ini dikiaskan, disamakan dengan lomba untuk jihad. Bahkan beliau kiaskan dengan kias aula. Ini lebih layak. Dan itulah pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau lomba itu adalah lomba yang memberikan lomba ilmiah keagamaan, maka ini perkara yang diperselisihkan oleh ulama. Namun pendapat yang dikuat oleh Syekhul Islam dan insya Allah itu pendapat yang lebih kuat, bolehnya hal tersebut. Bagaimana kamu menasihati orang awam yang mengatakan Allah itu tidak adil? Kenapa aku selalu kesusahan? Saya sudah menasihatinya, tapi sepertinya orang ini tidak bisa memahami. Bagaimana sikap yang saya ambil mengingat orang ini masih awam? Ya, kalau dia menyadari, kalau dia menganggap kalau dirinya tidak punya nikmat, tidak mendapatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, coba diingatkan bahasanya dia bisa melihat itu nikmat, dia bisa jalan itu nikmat, bersehat itu nikmat, dikasih telinga itu nikmat, dikasih mata itu nikmat. Nikmat Allah sedemikian besar pada dirinya. Kenapa dia katakan Allah tidak memberikan satupun nikmat pada dirinya? Misalnya IP saya rendah dan saya percaya itu karena saya malas belajar, maka saya patut mendapatkannya. Apakah dia akan boleh? Sebenarnya boleh. Kalau jelas-jelas dinisbatkan pada diri sendiri. Adapun nikmat, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang mengatakan ini adalah hak saya, ini adalah karena aku. Namun dengan ketika dia nisbatkan pada dirinya, tanpa ada i'tiqad bahwasanya Allah lah yang menentukan segalanya, menentukan bahasa sebab itu jadi sebab. Apa hukum ikut organisasi atau kepanitiaan yang tidak ada manfaatnya untuk Islam, tapi ada manfaatnya untuk muslimin atau tidak? Maka ya kalau pada asalnya, kalau memang itu manfaat, ya, memang mengikuti satu organisasi itu ada manfaat, boleh jadi untuk diri kita ataupun untuk, yang penting manfaat dan tidak ada mudarat yang lebih besar dengan memasukinya, maka dibolehkan untuk memasuki organisasi dari kepanitiaan semacam ini. Orang itu belajar bagaimana memanage sebuah acara, hingga dia punya ilmu, punya pengalaman, maka itu manfaat untuk dirinya selama tidak memberikan mudarat yang lebih besar untuk agamanya, maka pada asalnya dibolehkan. Dan mudah-mudahan termasuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihrif alama yanfa'u. Semangatlah untuk mendapatkan, melakukan apa yang manfaat bagimu. Jika itu memang manfaat dan tidak memberikan mudarat yang lebih besar, maka mudah-mudahan termasuk dalam hal itu. Bagaimana hukum bekerja dengan orang Nasrani yang hobinya pergi ke dukun untuk cari penglarisan bengkelnya? Jadi bekerja di tempat orang Nasrani, jika di sana tidak ada mudharat untuk agama kita, sholat ya bebas, tidak dihalangi untuk sholat berjamaah dan yang lainnya, dan di sana bukanlah pekerjaan yang terlalu menghinakan seorang muslim, misalnya jadi jongos babunya, ngelap sepatunya, mencuci kakinya, atau yang lainnya yang terlalu menghinakan, maka hukum asalnya adalah boleh. Yang hobinya kedukun untuk pengelasan bengkelnya, apakah ini meng, kalau kulihat jika kemudian jika mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, cari pekerjaan yang lebih baik, maka kita sarankan untuk cari pekerjaan yang lebih baik. Hukum jadi satpam bisa dibawa butuh. Ini kita sarankan untuk cari pekerjaan yang lebih baik. Apakah ia menjadi sebab kita tidak mempunyai peluang masuk surga tanpa hisab? Jawabannya adalah yang tercela adalah meminta untuk diruqyah ataupun meruqyah itu berpahala. Meminta untuk diruqyah itulah yang tercela, dan Nabi katakan di antara ciri orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak minta untuk diruqyah. Dan hukum hal ini adalah makruh, tidak haram. Seandainya ada orang yang melakukannya, maka tidaklah tercela, kan menjelaskan satu hal yang bagus. Meskipun dia melakukan satu hal yang kurang afdol. Bagaimana sikap kita jika diberi nikmat oleh Allah secara tiba-tiba? Bagaimana ketika pertama kita, akan kita tidak berlebihan dalam bergembira ketika mendapatkan nikmat dari Allah? Karena biasanya kita bereaksi berlebihan momennya. Kita memuja Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Demikian pula kita gunakan ya, itu reaksi pertama kali yang kita berikan, alhamdulillah. Kemudian kita segera dan patut kita sadari ini adalah karena anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena jerih payah kita, sehingga kita tidak berlebihan untuk terlalu bergembira. Orang yang berlebihan terlalu gembira karena apa? Menganggapnya adalah usaha dan jerih payahnya semata. Sebagian orang membaca ramalan pintar di media hanya untuk senang-senang saja. Apa jadi hiburan? Maka mana sisi hiburan dari ramalan bintang? Tidak ada sisi hiburan dari ramalan bintang. Allah ya. Apakah kesyirikan jadi hiburan? Maka jika orang membaca ramalan bintang untuk senang-senang saja, maka tidak diterima salatnya selama 40-40 malam. Dan jika dia meyakini kebenaran ramalan tersebut, maka dia telah kufur, telah ingkar dan telah membatalkan Islamnya karena mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Kita jelaskan dengan cara baik-baik ya, bahasanya apa hubungan bintang dengan kejadian di bumi. Orang kok tanya pada benda mati, orang benda mati kok dimintai konsultasi. Dan ini kan cuma karangannya dukun, bintang juga gak bisa ngasih informasi. Gimana bintangnya ngomong sama tukangnya itu, oh ini maknanya saya di sini, ini akan terjadi demikian dan demikian. Dari mana kemudian ini rezeki lancar, asmara, bermasalah, keuangan, sempit. Dari mana? Ini ya cuma karangan orang, pengarang-arang, ini dusta, murni dusta. Kenapa kok mau dikebuli orang? Jenis peminta-minta yang bagaimanakah yang harus kita beri mengingat ulama sangat mengecam atau Islam sangat mengecam meminta-minta. Apakah pengamen dan pengemis zaman sekarang harus kita beri atau ada pengecualian? Jadi orang miskin yang minta-minta. Ada pun orang yang orang miskin yang minta-minta dan Islam mengajarkan orang miskin boleh minta-minta, boleh asalkan cuma untuk mencukupi kebutuhannya, bukan untuk memperkaya diri. Kalau miskin untuk meminta-minta untuk memperkaya diri, maka ini adalah pengemis yang terlarang. Atau orang yang bisa bekerja, bukan orang miskin, ada pekerjaan yang lebih mampu dia kerjakan, namun dia malah berprofesi sebagai pengamen dan peminta-minta. Nah, ini meminta-minta yang haram. Jika kita dihina oleh teman karena cacat atau ketidaksempurnaan, mesti dijawab apa? Jawabannya adalah kalau mau menjawab maka Allah memberikan hak jawab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah ayat ke-40, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha." Dan balasan keburukan adalah keburukan yang semisal. Faman 'afa wa aslaha. Lalu siapa yang memaafkan? Kalau memaafkan itu manfaat untuk orang yang diberi manfaat, fa'atuhu 'ala Allah, maka ada pahala untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan hak jawab untuk orang yang dihina. Kalau ada orang yang mengatakan kepadamu melaknat atau mencelamu, mencela seseorang, maka orang ini Allah berikan hak untuk mencela dengan celaan yang semisal. Semisal, kalau dia sekali cuma sekali, ya, jangan sekali dibalas dua kali, enggak semisal. Kalau dia mengatakan kambing, dibalas dia, oh, kamu juga kambing. Ya, kalau dia sekali maka sekali, berjodoh saya aden, saya ton, misluha, kebukan yang semisal. Semisal dalam kuantitas dan semisal dalam kualitas. Dan dia kambing kemudian dijawab gugup. Itu tidak semisal dalam kualitas. Maka harus semisal dalam kualitas dan dalam kuantitas. Itu di surah Thoha ayat ke-40 wajaza usayatin sayyatun mutluha. Namun seandainya memaafkan dan memaafkan itu lebih baik, maka itu yang lebih afdal. Bolehkah kita hanya membenci tapi tidak menegur orang yang perkataannya selalu mengandung riba? Jika kita memang tidak bisa menegurnya, maka boleh hanya membenci. Namun yang jelas, kalau memang betul-betul benci, harus pergi. Jangan malah ikut menikmati majelis riba tersebut. Ini ada pertanyaan tentang masalah dungeng. Dungeng termasuk cerita fiksi. Kita katakan apakah ini termasuk dusta? Jika dungeng tersebut dibuat sebagaimana seperti sesuatu yang nyata dan pernah terjadi, maka ini dusta. Karena dusta adalah perkataan yang menyelisih realita. Dan ketika dungeng tersebut adalah dungeng yang memang dibuat seperti memang semata murni fiksi dan bukan satu hal yang nyata di alam nyata, dan orang yang diceritai ini pun menganggapnya sebagai cuma ya, sebagai dongeng saja, maka ini bukan termasuk dusta, karena dusta adalah cerita yang menyelisih realita dan fiksi tidak ada realitanya. Kalau melihat ya, untuk anak-anak maka yang lebih baik ya, kita tanamkan anak untuk cinta kepada Nabi, cinta kepada para Nabi, kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, dan cerita-cerita yang manfaat yang lainnya. Di kampung saya ada kebiasaan calon pengantin dianjurkan memakai pakaian Arab, baik laki-laki atau perempuan. Ini biasanya kebiasaan orang Arab. Orang Arab keturunan kalau nikah itu nanti digurat-gurat tangannya, dikasih apa, semacam seperti tato, namun bukan tato namun pacak. Siapanya pacar adalah berhias. Kalau itu adalah maka menghias perempuan pengantin itu boleh juga cuma untuk suaminya. Tapi kalau untuk dipertontonkan dan dilihat oleh banyak orang, maka hukumnya haram. Ya, maka hukumnya adalah satu hal yang haram. Dan jika itu adalah budan dan semacam itu adalah budan dan khas perempuan, maka laki-laki kok budan dan semacam itu, sehingga dinilai sebagaimana seperti perempuan, maka ada larangan menyerupai perempuan. Apa hukum gambar hewan yang atas kepalanya tidak jelas, kalau cengkeng atau laba-laba ya. Jika kepalanya tidak jelas, tidak berbentuk kepala atau hitam semata, sehingga bukan berbentuk dengan bentuk gambar dan rupa, maka tidak gambar. Bolehkah menjadikan mengontal Al-Mu'an sebagai piton saat belajar? Hari ini pernah ditanyakan kepada saya setelah Al-Fauzan, ada seorang yang nyetel mortal kemudian ditinggal nyapu, tinggal bersih-bersih, apakah ini dibolehkan? Siapa beliau? Dia katakan ini dibolehkan dan adalah dia dengarkan sebisa yang dia dengarkan. Ini kan Rasulullah ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam alhamdulillahi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.